الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب بيان كثرة طرق الخير. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله بعض الآيات، ثم ساق أحاديث، كان الأول والثاني والثالث، وقد مرت في الحلقة الماضية، من رواية أبي ذر رضي الله عنه، وبلغنا إلى الحديث الرابع وهو من رواية أبي ذر أيضا رضي الله عنه وأرضاه. فهي أربعة أحاديث توالت في صدر هذا الباب من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masih berada di bab yang sama, yaitu bab bayan kathrati turukil khair, bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan telah lalu bahwasanya Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat di awal dari bab ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan dan telah disyarah oleh Syekh, yaitu hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis ketiga, dan hadis yang keempat, yang kita dapati ternyata empat hadis secara berturut-turut merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Aurada rahimahullah hadis Abi Dzar anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر. هذا الحديث داخل في الأحاديث الواردة في كثرة طرق الخير وتعددها. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه أن ناسا، أي من فقراء الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أهل الأموال الكثيرة المتعددة بالأجر. لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يصلون مثلنا ويصومون مثلنا، لكن يزيدون علينا بأنهم يتصدقون بفضول أموالهم. وفضل المال الزائد عن الحاجة والكفاية من المال، بمعنى أن عندهم أموال كثيرة، فالزائد من هذا المال الذي لا حاجة لهم فيه يتصدقون به ويؤجرون على هذه الصدقة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أي أنتم مع فقركم وحاجتكم لديكم مجال كبير جدا للصدقة، ويسر الله لكم أمورا كثيرة تصدقون بها. ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ذكر الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وبين عليه الصلاة والسلام أن بكل تسبيحة صدقة، إذا قال سبحان الله مرة واحدة فهذه صدقة، وإذا قالها مرتين صدقتان، ثلاث صدقات، وهكذا. كل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة. لو قال كل واحدة من هذه الكلمات 100 مرة أصبحت 100 صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذه صدقة متعدية يصل نفعها للآخرين، أما التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل فصدقة قاصرة، نفعها تعود على الفاعل نفسه. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع بمعنى الجماع، يعني إتيان الرجل شهوته، إتيانه أهله. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا أمر تعجب من الصحابة رضي الله عنهم، أن يجامع الرجل زوجته وتكتب له صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ لأنهم فهموا أن الصدقة أجر لهم، كما تقدم في قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يتصدقون فيؤجرون. فلما قال لهم في بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، أي يؤجر على إتيانه لزوجته؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام، أي النطفة أو الشهوة، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ أي هل يأثم بذلك؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أي كما أنه عندما يضعها في الحرام يؤزر ويأثم، فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنه يثاب على ذلك ويؤجر. وهذا فيه التنبيه على أن مجالات الخير وأبوابه كثيرة جدا ومتعددة، وأنه ينبغي على العبد في كل يوم من أيامه أن يحرص على الاستكثار من الخيرات. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat juga diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya ada sebagian orang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang dhahab ahlud dhuthuri bil ujur, orang-orang yang memiliki harta yang banyak telah membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, dan setiap takbir itu sedekah, dan setiap tahmid itu sedekah, dan setiap tahlil itu sedekah. Dan mengajak kepada perkara yang ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, itu sedekah, dan mencegah orang dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah, bahkan jika kalian berhubungan dengan istri kalian maka itu sedekah. Qalu, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah salah seorang dari kami berhubungan dengan istrinya kemudian dia mendapatkan pahala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika dia meletakkannya pada perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi untuk menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Di awal hadis ini Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan annanasan, ada sebagian orang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka adalah fuqara ushabah, para sahabat yang miskin, yang mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena melihat bagaimana para sahabat yang memiliki kelebihan harta telah mendapatkan banyak pahala. Maka mereka mengatakan zahaba ahlud dusuri bil ujur, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami yang memiliki harta yang banyak telah membawa banyak ganjaran. Ya, mereka memiliki harta yang berlimpah dan beraneka ragam. Ya, mereka telah mendapatkan banyak pahala. Kenapa bisa demikian? Ya, para sahabat menjelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kami yang miskin sholat, mereka juga sholat, yang kaya-kaya. Orang-orang kaya juga sholat. Wa yusumuna kama nasum, kami berpuasa, yang miskin kami ini berpuasa, yang kaya juga berpuasa seperti kami. Akan tapi bedanya, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, akan tapi mereka lebih daripada kami, ya, memiliki kelebihan yang tidak kami miliki. Orang-orang kaya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kami yang miskin, yaitu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Yaitu bifudul, yaitu harta yang berlebihan, harta yang lebih daripada apa yang dicukupkan oleh mereka. Jadi mereka memiliki harta yang berlebihan, melebihi kecukupan yang mereka butuhkan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat, ya, dengan perkataan beliau, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian gunakan untuk sedekah? Ya, Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya cara bersedekah itu banyak jalannya, bukan cuma dengan harta. Banyak perkara yang bisa dilakukan untuk bersedekah, ya, bukan cuma dengan mengeluarkan harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan berkata kepada mereka, kalian meskipun kalian itu miskin, tidak memiliki harta, namun banyak cara dan banyak jalan untuk bisa bersedekah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan jalan-jalan yang banyak tersebut dengan sabdanya, inna bikulli tasbihatin sadaqah, sungguhnya setiap tasbih itu sadaqah, dan setiap takbir itu sadaqah, dan setiap tahmid itu sadaqah, dan setiap tahlil itu sadaqah. Beliau Rasulullah SAW membuka dengan empat kalimat, yang dia merupakan empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tasbih, kemudian takbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil. Perhatikan para pendengar Radio Raja yang dirumahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu sadaqah. Artinya jika seorang mengatakan subhanallah satu kali, itu sudah satu kali sadaqah. Kalau dia mengucapkan dua kali subhanallah, subhanallah, berarti dua sadaqah. Ya. Demikian juga kalimat yang lainnya seperti takbir, Allahu Akbar, sekali berarti satu sadaqah. Jika dia ucapkan dua kali, dua sadaqah. Kalau dia ucapkan 100 kali, maka dia telah melakukan 100 sadaqah. Dan demikian juga dengan tahlil la ilaha illallah dan juga tahmid alhamdulillah. Ini merupakan kemudahan, ya. Bayangkan jika seorang mengucapkan banyak tahlil, banyak tasbih, berarti dia telah banyak melakukan sedekah. Syekh menjelaskan bahwasanya zikir-zikir ini, yaitu tasbih, tahlil, takbir dan tahmid, itu merupakan perkara yang hanya kembali kepada pelakunya. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan jenis sedekah lain yang manfaatnya sampai kepada orang lain. Kata Nabi SAW, wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Amr bil ma'ruf itu juga merupakan sadaqah, dan ini bermanfaat bagi orang lain. Kemanfaatannya bukan cuma hanya terbatas pada seseorang, dirinya yang melakukan amar ma'ruf, tapi juga sampai kepada orang lain. Demikian juga nahyun anil munkar, mencegah kemungkaran, juga merupakan sadaqah, dan manfaatnya sampai juga kepada orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, "Mafi but'i ahadikum sadaqah." dan salah seorang kalian tatkala berhubungan berjima dengan istrinya, maka itu merupakan sedekah. Tatkala para sahabat mendengar perkataan Nabi ini, wa fi buti ahadukum sedekah, jika seorang dari kalian menjimai istrinya dia mendapatkan sedekah, maka para sahabat heran dia. Heran dengan perkara ini. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami jika meletakkan syahwatnya itu pada istrinya, berhubungan dengan istrinya, maka dia mendapatkan pahala?" Ya. Ini perkara yang biasa kok dapat pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut kalian jika dia meletakkannya pada perkara yang haram?" Ya, melakukan hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang haram. Akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Ya. Maka demikianlah perkaranya, jika dia meletakkannya pada perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak, jalan-jalan sedekah sangatlah banyak. Ya, sangat banyak dan bervariasi dan beraneka ragam. Oleh karenanya seorang hamba, ya, dalam menjalani hidup ini berusaha untuk perbanyak amalan, karena jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Dia bisa menempuh jalan mana saja, yang penting dia melakukan kebajikan. Thumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala aidan haditha Abi Dzar radhiyallahu anhu wa ardhah, قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق, رواه مسلم. وأيضا هذا الحديث الخامس على التوالي لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الترجمة كثرة طرق الخير, وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ومعنى وجه طليق أي وجه باسم وضاحك ومستبشر. فلقاء الأخ أخيه بالوجه الطليق الوجه الباسم صدقة يؤجر عليها, وهذا فيه أن مجالات الخير كثيرة جدا, ومن مجالات الخير لقاؤك أخاك المسلم بالوجه الطليق. فإذا الواجب على المسلم ألا يحقر من المعروف شيئا وإن قل, حتى وإن رآه قليلا يسيرا ليس ذا بال لا يحقر شيئا. فمجالات الخير في الإسلام كثيرة جدا, وعلى العبد أن يستكثر منها. فالآن في ضوء هذا الحديث, لو أن شخصا خرج إلى المسجد ومن لقيه من المصلين لقيه بوجه طليق, وذهب إلى وظيفته أو عمله أو محله الذي يبيع فيه, وأيضا من يلقاهم بالوجه الطليق ورحابة الصدر وحسن الخلق وطيب المعاملة, كم هي هذه الأجور التي يحصلها بهذه المعاملة الكريمة الطيبة؟ ولا شك أن مثل هذا التعامل واللقاء بالوجه الطليق يدخل في ميزان حسناته ويكون بابا من أبواب الخير التي يؤجر alaiha wa yuthab. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kelima yang juga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Dzar berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini juga dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada dia untuk tidak tidak menyepelekan kebaikan sedikit pun. Ya. Yang terkadang kita menyepelekan suatu kebaikan. Bahkan Nabi menjelaskan, jika seorang bertemu dengan saudaranya dengan wajah tersenyum, itu juga merupakan sedekah. Karena makna dari wajhun thaliq yaitu wajah yang senyum, kemudian riang, gembira, ya, bukan wajah yang cemberut, ya. Ini merupakan sedekah. Yang ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Bahkan perkara yang mungkin terkadang kita sepelekan, senyum kepada saudara itu merupakan sedekah. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim untuk tidak menyepelekan kebaikan apapun. Meskipun sedikit, meskipun sepele menurut kita. Ya, meskipun kita sudah mandang itu amalan yang sangat ringan. Nabi SAW mengingatkan jangan sampai disepelekan, ya, amalan tersebut. Kalau kita sudah tahu bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangat banyak, maka kita berusaha untuk perbanyak kebaikan-kebaikan tersebut. Saya mengingatkan, kalau kita perhatikan hadis ini, ya, betapa banyak kemudahan yang bisa diperoleh oleh seorang pahala dan ganjaran yang bisa dia peroleh dengan berdasarkan hadis ini. Kalau seandainya seorang berjalan pergi menuju masjid, tatkala di masjid dia bertemu dengan saudara-saudaranya, jamaah banyak orang, kemudian dia salami, kemudian dia senyum kepada mereka, bukankah dia mendapatkan banyak pahala? Setiap seorang yang dia temui dalam keadaan dia tersenyum, dalam keadaan ceria, maka dia mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, juga mendapatkan pahala, ya, pahala senyum dengan saudara-saudaranya. Kemudian juga seorang yang pergi ke tempat kerjanya, ya. Beda dengan orang yang pergi ke tempat kerja dengan wajah yang cemberut, dengan wajah yang garang, ya. Beda dengan orang yang pergi dengan wajah yang riang, kemudian bertemu dengan teman-teman kerjanya dengan penuh senyum, ya. Dia mendapatkan pahala, ya. Semakin banyak yang dia senyumi, yang dia sapa dengan akhlak yang baik, maka dia semakin mendapatkan banyak pahala. Dan ingat kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan, ya, amalan ini. Jangan kalian meremehkan senyum kepada saudara. Sungguhnya senyum Anda kepada saudara Anda itu merupakan pahala yang akan menjadi memberatkan timbangan kebaikan Anda di akhirat kelak. Ya, senyuman Anda kepada saudara Anda itu merupakan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan Anda di akhirat kelak, yang dimana kita semua sangat butuh kepada kebaikan di hari tersebut. Thumma awrada An-Nawawi rahimahullah ta'ala hadith Abi Hurairah. Wa saqa هذا الحديث وبعده تسعة حديث كلها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من تفننه رحمه الله تعالى. هذه الترجمة بدأها أولا بخمسة أحاديث على التوالي لأبي هريرة لأبي ذر رضي الله عنه، ثم أتبعها بضعفها على التوالي عشرة أحاديث من حديث أبي هريرة radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang keenam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah sebelumnya Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan lima hadis secara berturut-turut dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Setelah itu beliau masuk pada hadis yang keenam hingga sembilan hadis berikutnya seluruhnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bagaimana ilmu hadis yang dimiliki oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, di mana beliau membawakan lima hadis dari Abu Dzar, kemudian beliau membawakan dua kali lipat, ya, dua kali lipat hadis, yaitu sekitar sembilan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatla'u fihi asy-syams. تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أيضا في باب كثرة طرق الخير وتعددها، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وأتى في الرواية الأخرى أن عدد هذه المفاصل 360، وعليه فإنه مطلوب من كل مسلم أن يتصدق كل يوم إذا طلعت الشمس شمس ذلك اليوم ب360 صدقة. عدد هذه المفاصل التي أكرمه الله بها ولينها له وقام من نومه نشيطا يتحرك ويقوم ويجلس ويأخذ ويعطي ويبيع ويشتري ويتعامل إلى آخر ذلك، فهذه نعمة عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى له، فيحتاج أن يتصدق بعدد هذه المفاصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، إذن يوميا يحتاج المسلم أن يجتهد في هذا العدد من الصدقات. ثم بين عليه الصلاة والسلام مجال الصدقة وأنه واسع جدا وأن طرق الخير كثيرة، وأشار إلى أمثلة، قال: تعدل بين الاثنين صدقة، إذا كان بينهما خصومة فتعدل بينهما وتقرب وجهات النظر وتصلح بينهما تكون صدقة منك عليهما. كذلكم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، إذا وجدت رجل يريد أن يحمل متاعا في دابته أو في زماننا هذا سيارتي فساعدته على ذلك فهذه صدقة، أو كان لا يستطيع الركوب فأعنته على الركوب فهذه كذلك صدقة. وأيضا الكلمة الطيبة صدقة، عندما تكلم أخاك بكلمة طيبة تلقاه بها فهي صدقة، ومر معنا أن لقاءك لأخيك بوجه طليق صدقة منك عليه، فإذا كلمته أيضا بالكلام الطيب فهذا أيضا صدقة منك على أخيك. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذه كم فيها من صدقات، إذا كان بينك وبين المسجد مثلا 100 خطوة فهذه 100 صدقة، وإذا ذهبت إلى المسجد 5 مرات هذه 500 صدقة، فهذه صدقات كثيرة جدا، ويدلنا على أن أبواب الخير كثيرة وعديدة من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه ورحمته. أيضا تميط الأذى عن الطريق صدقة، إذا رأيت أذى في طريق الناس فأزحته عن طريقهم فهذه صدقة منك عليهم. وجاء في رواية لمسلم من حديث عائشة، من رواية عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، أي أن هذه المفاصل كلها تحتاج إلى صدقات شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا جميعا شكرها. قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله، ذكر الكلمات الأربع وأضاف إليها الاستغفار، كذلك عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، أي نوع من الأذى تراه في الطريق، حتى لو كان مثلا مسمار أو زجاجة أو مثلا علبة أو نحو ذلك، فأمضتها عن الطريق، نحيتها وابعدتها عن الطريق، فهذا كله من مجالات الخير والصدقة والفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. كذلك قال أو أمر، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. عدد الستين والثلاثمائة، عدد الستين والثلاثمائة يعني كل يوم، عدد الستين والثلاثمائة. ولا يحتاج المقام أن تعد بيدك وليس مطلوبا منك ذلك، ولكن استكثر من الخير. هذه أبواب الخير ذكرت لك، استكثر منها، وإذا حرصت على الاستكثار من الخير ستفوز بأضعاف هذا العدد أضعافا كثيرة، وستحصل أجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهك على ذلك، ليس لأن تجتهد في حصر هذا العدد وجمعه، وإنما من أجل أن تستكثر من الخير كل يوم. ثم لما ذكر هذه الأعمال قال: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وزحزحة النفس عن النار تكون بالعمل الصالح، فمن أحب أن يزحزح يوم القيامة عن النار فليستكثر من الأعمال الصالحات وليتجنب الأعمال السيئات. فالعمل الصالح يوجب الزحزح عن النار، والعمل السيء يوجب دخول النار. والعاقل الناصح يعمل على زحزحة نفسه عن النار ليكون من الفائزين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap persendian dari manusia wajib untuk disedekahkan setiap hari di mana matahari terbit. Engkau berbuat adil di antara dua orang merupakan sedekah, dan engkau membantu seorang pada tunggangannya, engkau mengangkatnya untuk naik di atas tunggangannya, atau engkau mengangkat barangnya ya, di atas tunggangannya merupakan sedekah. Dan perkataan yang baik merupakan sedekah. Dan setiap langkah engkau yang engkau langkahkan menuju salat itu juga sedekah. Dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dia Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap manusia dari keturunan anak Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah dan memuji Allah dan bertahlil kepada Allah dan bertasbih kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, atau menghilangkan batu dari jalan yang jalan umum yang dilewati manusia, atau duri atau tulang dari jalan-jalan umum yang dilewati oleh manusia, atau dia menyeru kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan kemungkaran sejumlah 360, maka pada sore hari, pada hari tersebut, dia telah membebaskan dirinya dari neraka jahannam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini, yang sangat agung ini ya, juga menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan dan beraneka raganya serta bervariasinya jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahwasanya setiap manusia ya, itu diciptakan di atas 360 persendian, dan setiap manusia dituntut untuk bersedekah atas setiap sendinya, setiap persendiannya. Kapan setiap matahari terbit, kalau matahari terbit pada hari tersebut, maka setiap hari dia wajib untuk bersedekah sebanyak 360 kali. Kenapa? Karena persendian tersebut merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Allah telah membuat dia menjadi layin, menjadi dia lembut ya, menjadi dia apa namanya? Licin, mudah untuk digerakkan ya. sehingga seorang tatkala bangun pagi mudah dia untuk menggerakkan persendiannya, mudah dia untuk melakukan pekerjaannya, dia tidak merasa sakit dari persendiannya. Bayangkan ya, seakan-akan sudah ada oli yang dipasang di persendiannya. Seandainya kalau ternyata keras dan kaku persendiannya, tentunya dia akan merasa kesakitan dan tidak bisa melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Oleh karenanya, tatkala dia bangun pagi, kemudian persendiannya mudah untuk dia gerakkan, dia berdiri, dia berjalan, dia berjualan, dia membeli, dia bekerja, ini merupakan nikmat yang sangat mulia yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya dituntut bagi dia untuk bersyukur kepada Allah dengan bersedekah. Setiap sendinya harus dibayar dengan satu sedekah. Oleh karenanya dia wajib bersedekah 360 kali dalam sehari. Dan ini sedekah yang harus dikeluarkan setiap harinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya perkaranya mudah untuk bisa bersedekah sebanyak 360 kali dalam sehari. Karena jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Jalan-jalan kebaikan sangatlah luas dan sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam serta bervariasi. Kemudian Nabi SAW hanya menyebutkan, memberi isyarat tentang misal, contoh dari jalan-jalan kebaikan tersebut. Tentunya sangatlah banyak. Nabi SAW tidak menjelaskan seluruh jalan-jalan kebaikan. Beliau hanya memberikan beberapa contoh untuk membuka wawasan kita bahwasanya jalan kebaikan, jalan untuk sedekah sangatlah banyak. Beliau mengatakan, ta'dilu bainal itsnain sedekah. Engkau berbuat adil di antara dua orang yang mungkin ada khusuma, ada pertikaian, ada permusuhan. Kemudian engkau dudukkan mereka berdua, engkau bersikap adil di antara mereka berdua, engkau dengarkan perkataan mereka berdua. Maka ini merupakan sedekah yang kau berikan kepada mereka berdua. Gitu. Sedekah yang kau berikan kepada mereka berdua. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَبَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. Kata Nabi SAW, demikian juga engkau membantu seorang ya, pada tunggangannya. Ya. Kalau zaman dahulu mungkin naik kuda atau naik onta, kalau zaman sekarang kita ada mobil, ya naik mobil, naik kendaraan, ya kita bisa bantu seorang. Ya. Kata Nabi SAW, mungkin ada orang yang tidak mampu untuk naik di atas tunggangannya. Tunggangannya terlalu tinggi, kudanya terlalu tinggi, ontanya terlalu tinggi. Maka kau angkat dia untuk naik di atas tunggangannya. Sehingga dia bisa naik di atas tunggangannya. Atau dia ingin angkat barangnya. Barangnya ingin dia naikkan di atas ontanya misalnya. Maka kau bantu dia. Itu juga merupakan sedekah. Kalau sekarang kita dapati seorang kemudian ingin angkat bawa barangnya, dimasukkan ke dalam mobilnya, maka kita bantu. Itu juga merupakan sedekah. Kemudian kata Nabi SAW menyebutkan contoh yang lain, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan perkataan yang baik kepada saudaramu itu juga merupakan shadaqah. Telah kita sebutkan pada hadis yang lalu bahwasanya bertemu dengan saudara kita biwajhin thaliq, bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum juga merupakan shadaqah. Jika kita setelah bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, kemudian kita berbicara dengan dia dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang lembut, kita mendapatkan shadaqah lagi yang lain. Subhanallah, jalan-jalan kebaikan begitulah banyak, begitu banyak dan begitu luas dan begitu beraneka ragam. Senyum sedekah, berkata-kata dengan perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاتِ صَدَقَةٍ. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat itu juga merupakan sedekah. Bayangkan, kalau jarak rumah kita, dari rumah kita ke masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah, ternyata butuh 100 langkah untuk bisa sampai ke masjid. Maka setiap kita sholat, kita mendapatkan 100 sedekah. Ya. Ya, 100 sedekah. Kalau kita balik lagi, dapat 100 sedekah lain-lain. Nah, kalau kita melakukannya selama 5 waktu sholat, setiap kita pergi ke masjid, kita mendapatkan 100. Kalau 5 kali kita pergi ke masjid, sholat berjamaah, berarti dapat 500 sedekah. Ya. Luar biasa ya, semakin ternyata jalan-jalan kebaikan untuk bersedekah sangatlah banyak. Kemudian, Rasulullah SAW juga menjelaskan, wa tumitul adza anit tariq shadaqah, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan shadaqah. Kalau ada gangguan yang atau ada benda yang mengganggu di jalan umum, di jalannya orang-orang yang dilewati oleh banyak orang, kemudian kita pindahkan gangguan tersebut, ini juga merupakan shadaqah dari kita kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya anak Adam diciptakan di atas 360 persendian. Dan dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah atas 360 persendian tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara-cara bersedekah sebagaimana hadis yang lalu, juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kabbara Allah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah Barang siapa yang bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, kemudian bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, Rasulullah menyebutkan empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW tambahkan lagi wastaghfirullah, dan barang siapa beristighfar kepada Allah, maka dia juga sedekah. Itu juga sedekah, istighfar sedekah, takbir sedekah dan seterusnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azal hajaran tariqin nas, dan menghindar, dia menghilangkan batu yang ada di jalan umum, au syaukah au azman, atau ada duri atau ada tulang yang mengganggu manusia di jalan-jalan umum, maka dia hilangkan. Artinya apa? Segala gangguan yang ada di jalan dia hilangkan. Gangguan apapun. Ya, mungkin kalau sekarang dia lihat ada misalnya ada kaca ya, atau ada paku di jalan dia hilangkan, atau ada kaleng-kaleng yang mengganggu di jalan dia hilangkan. Semuanya dia hilangkan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melakukan amar ma'ruf, mengajak menyuruh orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Kemudian kata Nabi SAW, ada sitina wa thalathamiah. Jika dia melakukan kebaikan-kebaikan tersebut sebanyak 360 kali, ya, maka pada sore harinya dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka jahannam. Maksud Nabi SAW tatkala menyebutkan 360 kali, artinya apa? Bukan kita tatkala beramal soleh kita hitung, oh ini satu. Oh saya senyum kepada saudara saya, dua. Saya ngomong baik, tiga. Tidak perlu dihitung. Intinya barang si Rasulullah hanya menganjurkan kita untuk memperbanyak kebaikan. Ya, karena mudah jalan-jalan kebaikan tersebut. Dan kalau kita melakukan banyak kebaikan tentunya akan lebih dari 360. Mungkin berlipat ganda, bisa ribuan kita melakukan sedekah pada setiap hari kalau kita banyak melakukan kebaikan, karena jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Oleh karenanya bukan kita hitung satu persatu, tapi maksudnya adalah kita memperbanyak kebaikan karena jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Barang siapa yang melakukan banyak kebaikan pada hari tersebut, ya, dengan berbagai model kebaikan, berbagai model sedekah, maka dia telah melakukan amalan kebajikan dan dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka jahannam di akhirat kelak. Karena ketahuilah bahwasanya yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka jahannam hanyalah amalan soleh. Seluruh amalan yang disebutkan oleh Nabi ini amalan soleh. Itulah amalan yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka jahannam. Dan amalan yang bisa memasukkan orang dalam neraka jahanam adalah amalan-amalan keburukan. Oleh karenanya hendaknya setiap hamba berusaha memperbanyak amalan kebaikan dan menjauhkan dirinya dari amalan keburukan, sehingga dia akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kenikmatan yang menipu. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. والغدو في قوله غدا الذهاب غدوة أي في أول النهار، والرواح في قوله راحة يطلق على ما بعد الزوال. وهذا الحديث فيه كثرة أبواب الخير، وأن العبد كل ما غدا إلى المسجد يعني في أول النهار أو راح المسجد في آخر النهار ما بعد الزوال أعد الله له بهذا الغدو والرواح نزلا في الجنة، أي قرا وقوتا ورزقا وثوابا أعده الله سبحانه وتعالى في له في جنات النعيم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يوفقنا أجمعين للاستكثار من الخيرات والعون والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأعمال، من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ketujuh yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw rah," barang siapa yang di awal hari pergi ke masjid atau di waktu sore hari pergi ke masjid, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah, maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan baginya hidangan di surga, ya, hidangan yaitu makanan dan rezeki di surga, ya, setiap kali dia pergi ke masjid baik di pagi hari maupun di sore hari. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Yang dimaksud dengan goda di sini al-ghudu yaitu pergi di awalun nahar, di awal hari, yaitu di pagi hari. Adapun yang dimaksud dengan rawah dari sabda Nabi aurah, rawah artinya dia pergi setelah tergelincirnya matahari, setelah lewat waktu zuhur, ya, entah jam 2 atau sore hari, ya. Ini dikatakan dalam bahasa Arab dinamakan dengan rawah. Hadis ini menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Karena setiap kali seorang hamba pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah di masjid, baik tatkala di pagi hari maupun di siang hari, setiap kali dia berangkat, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, ganjaran yang luar biasa. Allah akan persiapkan bagi dia nuzul, yaitu hidangan atau rizki yang Allah siapkan baginya di surga kelak. Ya, selain mendapatkan ganjaran yang luar biasa di akhirat kelak berupa kenikmatan yang luar biasa, Allah telah menyebutkan, Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya Allah akan menyiapkan baginya hidangan setiap kali dia beranjak pergi ke masjid, baik di pagi hari maupun di sore hari. Yang ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah mudah dan sangatlah banyak, ya, dan sangat bervariasi. Tinggal kita bisa menempuh jalan-jalan tersebut. Oleh karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membantu kita bisa melaksanakan, bisa menempuh jalan-jalan kebaikan, dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, kemudian bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan kebajikan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.